بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita baca penjelasan Imam Sa'di rahimahullah tentang bab ini. Qala babu qawlillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila rasa takut hilang dari hati mereka. Surat Saba ayat 23. Qala rahimahullah hadza aidan burhanun 'azimun akharu 'ala wujubi tauhid wa butlani syirki, dan ini juga merupakan burhan azim, nah, bukti besar yang lain atas wajibnya tauhid. Bukti besar yang lain atas wajibnya tauhid. Bukti-bukti yang lain sudah dibaca ya. Bukti-bukti sebelumnya berupa kelemahan makhluk-makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempurnaan Allah dan kelemahan makhluk itu bukti atas tauhidul uluhiyah. Nah, dalam bab ini juga merupakan bukti besar yang lain atas wajibnya tauhid dan batinnya kesyirikan. Wa huwa, yaitu zikrun nususid dallati ala kibriya'ir rabbi wa 'azamati, yaitu penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan atas kibriya'ir rabb, ya, kesombongan Ar-Rabb Allah Azza wa Jal. Nah, yang memiliki keagungan dan menunjukkan azamati, keagungannya, kebesarannya. Jadi dalil-dalil yang sudah kita baca menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Allati tatadha'alu, yang berkurang, berkurang, watab mahillu, dan melemah, indaha azamatul makhlukat, di sisi keagungan Allah melemah dan berkurang keagungan dan kebesaran makhluk-makhluk yang besar. Nah, ketika dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah, makhluk-makhluk yang tadinya besar menjadi kecil. Ya, di antaranya para malaikat. Wa takhdu'u lahul malaikatu, dan para malaikat tunduk kepada Allah. Jadi ini isyarat bahwa al-makhluqatul 'azimah, di antara makhluk-makhluk Allah yang paling besar adalah malaikat. Nah, malaikat tunduk, bahkan mereka takut dan tidak sadarkan diri ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Mereka pingsan mendengar suara itu. Nah. Wal alamul alawi, taib. Wal alamul alawi was sufli. Demikian pula al-alam, makhluk-makhluk yang tinggal di atas, al-alawi atau al-uluwi juga bisa, makhluk-makhluk yang tinggal di atas, yakni yang tinggal di langit, yaitu para malaikat, was-sufli, dan makhluk-makhluk Allah yang tinggal di bawah, yaitu di bumi. Nah, mereka semua tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Wala tathbutu afidatuhum indama yasma'una kalamahu, dan afidah mereka, ya, hati mereka tidak menetap, yakni tidak stabil ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, atau tatabadda lahum ba'du 'azamatihi wa majdihi, atau ketika nampak bagi mereka sebagian kebesarannya dan keagungannya, mereka takut dengan itu. Ya. Fal makhluqatu bi asriha khadi'atun li jalali. Maka seluruh makhluk tunduk terhadap keagungan Allah. Mu'tarifatun bi'azamatihi wa majdihi. Iktiraf, mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Khadi'atun lahu khaifatun minhu. Tunduk dan takut kepadanya. Naam. Faman kana hadza sya'nu, maka siapa yang demikian keadaannya, fahuwa ar-rabbu, maka dialah Tuhan. Ar-rabb alladzi la yastahiqul ibadah, yang tidak berhak mendapatkan ibadah, walhamdu wassana wa syukru wa ta'zim wa ta'alluhu illa huwa, kecuali dia yang tidak berhak mendapatkan ibadah, pujian, naam, rasa syukur dan pengagungan serta at-ta'alluh, yakni at-ta'abbud, kecuali dia subhanahu wa ta'ala. Wa man siwahu laysa lahu min hadzal haqqi syai'un, dan selainnya tidak memiliki hak ini sedikit pun. Hadza al-haq, hak ini kembali kepada al-ibadah, walhamdu wassana'u wassyukru watta'zim watta'allu. Tidak berhak mendapatkan ibadah sedikit pun, pujian sedikit pun, pengagungan sedikit pun, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak mendapatkan itu semua. Fakama annal kamal al-mutlaqa wal-kibriya'a wal-azamata wa-nu'uta al-jalali wal-jamal. Wa nu'ut al-jalali. Wal jamal al-mutlaq kullaha lillahi la yumkinu an yattasifa biha ghairuh. Maka sebagaimana kesempurnaan mutlak itu dan kesombongan itu serta keagungan itu, demikian pula nu'utul jalal, sifat-sifat yang agung, wal jamal al-mutlaq, dan kesempurnaannya mutlak, keindahannya mutlak, kullaha lillah, semuanya milik Allah, la yumkinu an yattasifa biha ghairuhu, tidak mungkin selainnya bersifat dengan sifat-sifat itu. Ya. Fakadzalika, maka demikian pula al-ubudiyatu zahiratu wal batinatu, ibadah yang sifatnya nampak maupun yang tersembunyi, kulluha, semuanya hakuhu ta'ala al-khassah, hakuhu ta'ala al-khassuh, semuanya adalah hak Allah secara khusus, yakni hak prerogatif Allah, alladzi la yusyarikuhu fi musyarikun biwajahin, yang tidak seorang pun bersekutu dengan Allah padanya, biwajahin, yakni biwajahin minal wujuh. Nah, dari sisi pandang mana saja dia tidak bisa bersekutu dengan Allah padanya. Ya, ini adalah al-istidlal bitauhidi al-uluhiyah, al-istidlal bitauhidir rububiyah wa tauhidil asma'i was sifat, pendalilan dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat atas wajibnya tauhid uluhiyah. Difahami ini? Sebagaimana Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna itu, maka demikian pula ibadah itu hanya hak Allah semata, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Baik, selesai ya. Nah, dua barahin, jadi dua bab yang sudah kita lewati. Bab yang pertama apa? Tentang kelemahan makhluk. Naam, ayusyriquna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, itu bukti. Ya. Bukti yang besar wajibnya menauhidkan Allah dalam uluhiyah. Demikian pula bab yang barusan kita baca, semuanya mengandung bukti. Naam, bahwa ubudiyah itu hanyalah milik Allah Azza wa Jal, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya dari kalangan makhluk. Qala babu syafa'ah, kita beralih ke bab berikutnya. Dalil yang pertama, wa qawlihi ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un. Al-An'am ayat 51. Munasabatul bab li kitab tauhid, terlebih dahulu kita tulis kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Yakni penulis menginginkan dengan bab ini iqamatu al-hujjah. Iqamatul hujjah. Penegakan hujjah atas apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik berupa berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh dan mereka membenarkan itu dengan alasan mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Mereka membenarkan itu dengan alasan bahwa para wali dan orang-orang saleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Lahum jahun indallah. Fanahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Sehingga mereka menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Nah, jadi iqamatul hujjah bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah ainu syirkil ladzi nahallahu an, merupakan ainu syirk, hakikat kesyirikan yang Allah larang. Baik. Dalil yang pertama, wa anzir bihi, wa anzir, yakni berikanlah al-inzar, peringatan. Bihi dengan Al-Quran. Alladzina, orang-orang yang yakhafuna, takut an yuhsyaru, dikumpulkan ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un. Mereka tidak memiliki selain Allah penolong, tidak pula pemberi syafaat. Jadi dinafikan syafaat itu. Nah, ya, ini syafaat yang sifatnya kesyirikan. Munasabatul ayat lil bab, sesuaian ayat dengan bab, bahwa dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menyeru para nabi dan orang-orang soleh. Yatlubuna minhumus syafa'ah, meminta kepada mereka syafaat. dalam ayat ini ada bantahan atas orang-orang musyrik yang menyeru para nabi dan orang-orang soleh meminta kepada mereka syafaat. Allah menafikan laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'u. Dalil yang kedua wa qawlihi ta'ala qul, katakan wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Nah, dalil yang ketiga wa qawlihi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, dalam surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Ada yang belum hafal ini? Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi? Siapa yang belum hafal ayat kursi di sini, angkat tangan. Tidak, ya, belum hafal ayat kursi. Antum Abdillah belum hafal ayat kursi? Belum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Belum hafal? Nanti diganggu setan loh. Orang-orang awam itu ya, mereka semangat hafal ayat kursi supaya tidak diganggu setan. Masa antum salafi, sunni salafi? Zikir apa yang sudah dihafal? Antum kelas berapa? Kelas 3? Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi sering-seringlah membaca ayat ini, barakallahu fikum, supaya antum enggak diganggu setan. Ya. Tidak dipengaruhi setan. Tidak mendapat was-was. Nah, secara khusus ketika mau tidur. Barakallahu fikum. Man dhal ladzi, kita kembali. Yakni la ahadun, tidak ada seorang pun. Yashfa'u indahu, yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Mandalladhi, maknanya la ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi syafaat yang diminta itu tidak akan diberikan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Nasabatul ayatini lil bab, cocokkan dua ayat dengan bab asy-syafa'ah. Bahwa di dalam dua ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mengambil syafa'ah, para pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna annahum yamlikuna minasy syafa'ati syai'an, yang mereka sangka bahwa syafa'at tadi memiliki syafaat. Yang bisa mereka berikan di sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi idznihi, tanpa izinnya. Yang bisa mereka berikan di sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi idznihi, tanpa izinnya. Nah, karena syafaat itu semua milik Allah dan tidak bisa diberikan kecuali dengan izinnya. Dalil berikutnya wa qoulihi ta'ala wa kam min malakin fis samawati, yakni kathirun minal malaika, betapa banyak dari kalangan malaikat fis samawat, di langit, la tughni syafa'atuhum, syafa'at mereka tidak berguna syai'an sedikit pun. Nah, Allah menafikan syafaat dari banyak malaikat yang ada di langit, sedikit pun tidak berguna, illa kecuali min ba'di an ya'danallah, setelah Allah izinkan, liman yasha'u wa yardha, untuk siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Ya, dalam ayat ini juga ada bantahan terhadap orang-orang musyrik yang meminta syafaat dari kalangan para malaikat. Ya, meminta syafaat dari para malaikat. Nah, dan selainnya dari kalangan makhluk. Secara khusus di sini disebutkan malaikat. Dalil berikutnya dalam surat Saba, Qul ida'u alladhina za'amtum min dunillah. Qul, katakan, yakni kepada orang-orang musyrik. Uda'u alladhina za'amtum. Ya, serulah orang-orang yang kalian sembah. Nah, yang kalian za'amtum, yang kalian anggap mereka, yakni sebagai Tuhan, Tuhan selain Allah. Za'amtum, yakni za'amtumuhum aliha. Za'amtumuhum aliha, yang kalian anggap sebagai Tuhan-Tuhan. Min dunillah, selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki sedikit pun, ya, mithqala dzarrah. Mithqala yakni wazna. Naam. Dan dzarrah, al-murad bidzarrah an-namlatus saghirah. Semut kecil. La yamlikuna mithqala dzarratin. Mereka tidak memiliki, ya, tidak menguasai walaupun hanya seberat semut kecil. Fissamawati wala fil ard, di langit maupun di bumi. Ya, jadi mereka tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Barakallahu fikum. Walaupun hanya seberat semut kecil. Nah, ayat ini, dua ayat. Ayat selanjutnya apa? Amalahum fihima min syirkin. Wa ma lahum fihima min syirkin. Penting ini, antum catat ya, supaya kita bisa memahami penjelasan Syekhul Islam nanti. Yang pertama yang dinafikan di sini, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Dinafikan dari mereka. Mereka sedikit pun tidak memiliki sesuatu di alam semesta, di langit maupun di bumi, walaupun hanya seberat namlah saghira. Berapa sih bobotnya? Semut kecil berapa kalau ditimbang? 1 kilo ada? Enggak ada 1 kilo. Seper-seper sekian. 1 gram? Enggak ada 1 gram. Cincin itu 1 gram ya. Berapa bobotnya? Enggak ada nilainya. Itu saja mereka enggak punya. Hah? Dinafikan dari mereka. Kemudian yang kedua yang dinafikan dari mereka adalah wa ma lahum fihima min syirkin. Wa ma lahum fihima dan mereka tidak memiliki fihi ma ya'ni fis samawati wala fil ard, di langit dan di bumi, min syirkin. Naam, yakni syirkati ma Allah. Persekutuan ya bersama Allah. Tidak punya serikat bersama Allah, yakni tidak naam memiliki kekuasaan bersama Allah. Ya, syirkah itu kekuasaan yang dibagi, kepemilikan yang dibagi. Syirkah. Naam. Baik. Ya. Ini yang kedua dinafikan. Wama lahu minhum min dhahir. Wama lahu minhum min dhahir. Wama lahu yakni wama lillahi minhum minal aliha min dhahir. Yakni mu'in yu'inu. Tidak ada seorang pun yang menolong Allah dari kalangan sesembahan-sesembahan itu. Wama lahu, ya Allah tidak menolongnya. Naam. Minhum dari mereka alihah, berhala-berhala yang disembah selain Allah, min zahir. Ya. Zahir yakni mu'in. Mu'in yang menolongnya, seorang yang menolongnya dalam mengatur alam semesta, langit dan bumi. Malahu minhum min zahir. Ya, mereka tidak memberikan sedikit pun pertolongan kepada Allah di dalam mengatur alam semesta. Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mereka tidak memiliki campur tangan sedikit pun. Ini yang kedua yang dinafikan. Kemudian dinafikan setelahnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Dan tidak bermanfaat syafa'at di sisi Allah kecuali bagi yang Allah berikan izin untuknya. Hatta idza fuzzi'a an qulubi. Ya kan? Lanjutan ayat. Lanjutan ayatnya adalah apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, dan sudah kita bahas kemarin di Masail, ya. Kalau antum perhatikan ya, permasalahan nah, kemarin ini ya, kemarin sudah kita sebutkan ya di sela-sela Masail. Baik. Qala Abu Abbas menjelaskan ayat ini. Abu Abbas yaitu Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim, kakeknya namanya Abdul Salam Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Meninggal tahun 728 rahimahullah. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Ya, Allah menafikan dari selainnya kullama yata'allaku bihil musyrikun, segala sesuatu yang kaum musyrikin bergantung dengannya. Semuanya dinafikan oleh Allah. Yang pertama, fanafa'an yakuna lighairihi mulkun. Allah menafikan li ghairihi mulkun, ya, kekuasaan untuk selainnya. Itu pada ayat tadi. Nah, apa ayatnya? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam. Nafa'an yakuna li ghairihi mulkun. Allah menafikan kerajaan, kekuasaan ya, terhadap selainnya. Au qistun minhu. Au qistun artinya adalah bahagian dari kerajaan itu. Yakni nasibun. Yakni pada ayat selanjutnya. Nah, amalahum fihima min syirkin. Amalahum fihima min syirkin. Ini qistun yang dinafikan itu. Au yakuna aunan lillah, ataukah ya mereka memiliki pertolongan untuk Allah. Ini juga dinafikan. Yakuna aunan lillah. Dinafikan. Ma lahu minhum min zahir. Sudah berapa yang dinafikan? Empat ya, atau tiga. Panafa an yakuna li ghairihi mulkun au qistum minhu au yakuna aunan lillah. Allah menafikan dari selainnya kerajaan, ataukah qistum minhu, atau bahagian dari kerajaan itu, au yakuna aunan lillah, ataukah bantuan untuk Allah. Dinafikan semua. Semua itu tidak dimiliki oleh selain Allah. Apa yang tersisa? Walam yabqa illa syafa'ah. Tidak tersisa kecuali syafaat. Ya. Sebagai perantara. Nah. Jadi apa yang disembah selain Allah Azza wa Jal tidak memiliki ini semua. Kerajaan, kekuasaan, bahagian dari kekuasaan itu, ataukah bantuan untuk Allah. Mereka tidak memiliki itu. Tersisa, bisa enggak mereka memberi syafaat perantara ya, yang bisa menyampaikan hajat-hajat kaum musyrikin kepada Allah. Ini kan tentu lebih rendah lagi kan ya, hanya sekedar memberi syafaat saja, perantara. Nah, walam yabqa illa syafa'ah, tidak tersisa kecuali syafaat. Fa bayyana annaha la tanfa'u, maka Allah menjelaskan bahwa syafaat itu juga tidak bermanfaat. Illa liman adina lahur rabbu, kecuali bagi orang yang Allah kehendaki untuknya. Nah, jadi masih ada harapan ini syafaat. Masih ada harapan syafaat, tapi itu pun harus dengan izin Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak meridhai kecuali muwahhid, ahli tauhid. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah tidak mendapatkan syafaat. Kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman yartada. Nah, dan Allah dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhai. Al-Anbiya ayat 28. Nah, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk menyelesaikan ini ya, ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Taib. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa kecuali syafaat yang diharapkan. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahur rabb. Maka Allah menjelaskan bahwa syafaat itu tidak bermanfaat kecuali terhadap orang yang Allah izinkan untuknya, sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat illa, kecuali liman, terhadap orang-orang irtada, yang Allah ridha. Fahadhihi syafa'atu, maka syafa'at ini, allati yadhunnuha al-musyrikun, yang disangka oleh orang-orang musyrik, hiya manfiyatun yawmal qiyamah, ditepis ya, tertepis pada hari kiamat. Nah, tidak akan didapatkan. Kama nafahal Quran, sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengkhabarkan alaihi salatu wasallam. Annahu ya'ti, Nabi akan datang. Fayasjudu li Rabbih, yakni pada hari kiamat nanti. Di arasat yaumal qiyamah, di pada mahsyar, ketika manusia dalam keadaan sulit, ya, mereka meminta kepada para nabi, dalam hal ini ulul azmi, untuk memberikan syafaat kepada mereka, ya, naam, memberikan syafaat di sisi Allah untuk mereka agar segera diputuskan, ya, diputuskan tentang mereka tidak terus menunggu di bawah matahari yang sangat panas dalam keadaan bertelanjang pakaian, bertelanjang kaki, dan seterusnya. Pada mahsyar sangat panas. Nah, tampillah Nabi alaihissalatu wassalam sebagai satu-satunya, ya, orang yang bisa memberi syafaat. Ya'ti, beliau datang tampil. Fayasjudu li Rabbih, lalu beliau sujud kepada Rabbnya. Wa yahmaduh, dan beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diajarkan kepada seorang pun dari makhluk Allah, dan belum pernah dipuji Allah dengannya. La yabda'u bisyafa'ati awwalan, Nabi tidak langsung berikan syafaat. Subhanallah. Jadi jangan harap kalian bisa mendapatkan syafaat itu dengan mudah. Nabi saja, ya, sebagai satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di arasat yaumil qiyamah, tidak langsung memberikan syafaat itu. Beliau terlebih dahulu bersujud dan memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian. Nah, ya. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakanlah kepada Nabi, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Waqul yusma', dan berkatalah, ucapkan sesuatu, engkau akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah, engkau akan diberi. Wasfa' tusyaffa', berikanlah syafaat, engkau akan diberikan izin, atau engkau akan mendapatkan, ya, pemberian syafaat itu. Wasfa' tusyaffa', berikanlah syafaat, engkau akan mendapatkan pemberian syafaat itu. Nah, jadi apa yang tersisa? Nah, ya, tidak tersisa lagi. Nah, ini yang disebutkan kemarin, yang apa? Yang bisa memutus urat-urat pohon kesyirikan. Ya, urat-urat pohon kesyirikan. Nah, ditepis semua. Barakallahu fikum. Waqala lahu Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bertanya, man as'adun nasi bi syafa'atika, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Ya, orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya, tentu akan menjalankan konsekuensinya berupa meninggalkan segala bentuk macam kesyirikan. Itu nanti yang akan berbahagia mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Bukan orang-orang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan, justru mereka yang luput dari mereka syafaat. Fatilka syafa'atu lali ikhlas, maka syafaat itu, fatilka syafa'ah, isyarat kembali kepada syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk orang-orang yang ikhlas. Biidnillah, dengan izin Allah. wala takunu liman asyraka billah, dan tidak akan diperuntukkan ya untuk orang yang menyekutukan Allah. La takunu liman asyraka billah, tidak untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuh, dan hakikatnya, annallah subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keutamaan, fadlun minallah, kepada orang-orang yang ikhlas. Jadi syafaat yang mereka bisa berikan itu keutamaan dari Allah. Fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man udina lahu an yashfa'. Nah, jadi itu keutamaan bagi ahli ikhlas, orang-orang yang ikhlas mendapatkan syafaat dari orang-orang yang Allah berikan izin kepada mereka, sehingga Allah mengampuni mereka ahlul ikhlas dengan perantaraan doa man udina lahu, orang-orang yang diberikan izin an yashfa'a, memberikan syafaat. Orang-orang yang diberikan izin memberikan syafaat. Dengan doa mereka ya Allah mengampuni ahlul ikhlas yang mendapatkan syafaat. Jadi ada namanya asy-syafi', ada al-masyfu' lahu. Asy-syafi' inilah yang mendoakan mereka. Al-masyfu' lahu inilah yang diberikan syafaat sehingga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, liyukrimahu, untuk memuliakannya ya. Jadi pemuliaan didapatkan oleh asy-syafi', orang yang memberikan syafaat. Nah, baik. Jadi semuanya mendapatkan bahagian dari syafaat itu. Bagi yang memberi syafaat mendapatkan apa? Ikram, pemuliaan dari Allah. Ya, ketika semua orang tidak bisa berbuat apa-apa, satu orang tampil sebagai pahlawan, itu kan kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar pada mahsyar nanti ya, karena kita ketahui syafaat itu banyak ya. Tapi syafaat yang paling besar adalah syafaat untuk seluruh manusia di pada mahsyar nanti, untuk seluruh manusia. Siapa yang memberikannya? Nabi alaihi salatu wassalam, dengan izin Allah azza wajalla. Wa yanalal maqam al mahmud, dan dengan itu dia mendapatkan kedudukan yang terpuji. Inilah yang selalu kita panjatkan, kita doakan untuk Nabi agar mendapatkannya. Wa ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nah, dan bangkitkanlah dia ya maqaman mahmudan, pada kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan untuknya. Nah, al-maqam al-mahmud, syafaat al-uzma. Fasyafa'atul lati nafa'ah al-Qur'an maka nafiha syirkun, maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran adalah syafaat yang di dalamnya ada kesyirikan. Walihada asbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadi'ah, dan karena inilah Allah menetapkan syafaat dengan izinnya pada beberapa tempat, yakni dalam Al-Quran. Waqad bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas, dan Nabi telah menjelaskan bahwa syafaat itu tidak diperuntukkan kecuali untuk ahli tauhid dan ahli ikhlas. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Cukup panjang ucapan ini, namun bagi thalibul ilm ini sangat bermanfaat sekali ketika istihdhar ya. Ketika menghadirkan dalil-dalil ya, secara khusus ketika terjadi niqash, misalkan naam dialog, ya, atau antum menyampaikan di tengah-tengah masyarakat ini sangat-sangat dibutuhkan, ya, sebagai naam bekal, ya, bekal thalibul ilm, ya. Nah, amunisi antum ini amunisi yang ampuh. Tahu amunisi? Kalau orang berperang enggak punya peluru, enggak punya amunisi, gimana kira-kira di medan perang? Ini amunisi antum, dalil-dalil Quran, sunnah, ucapan ulama. Jadi min fadlikum, ini dihafalkan. Ya. Anggap ini barang berharga. Antum punya senjata tapi enggak punya peluru, enggak punya pelor, enggak bisa. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Siap menghafalkan dalil-dalilnya? Siap enggak? Siap bubar? Ya, ditunjuk saja. Minggu depan yang bertugas membaca Az-Zumar ditandai. Az-Zumar ayat 44, Al-Baqarah 255 kelas 1. Kelas 2 sisanya 3 ayat, Al-An'am 51, An-Najm 26, Sabak 22 itu kelas 2. Kelas 3 kalau sudah tidak ujian, hafal ucapan Abul Abbas. Sama kelas Syabab, sama kelas Aliyah, ucapan Abul Abbas ini dihafalkan. Barakallahu fikum. Sudah tahu tugasnya? Kelas 1 hafal ayat yang pendek itu, Az-Zumar dan Al-Baqarah. Kelas 2 ayat yang agak panjang, Al-An'am, An-Najm dan Sabak. Kelas 3 dan seterusnya ke atas, ucapan Abul Abbas. Ya, amunisi yang paling ampuh ini. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Tafadhalu.